maning maning ison maning maning tiloro ati maning maning ison maning maning tiloro Riko pengen ngelarani ati ini son tapi ojo-ojo ro ketiki sing pisan pindo ison tiloro ati mung cukup semene piaen ison sing ngarep maning maning maning iso maning maning tiloro ati maning maning iso maning maning tiloro ati son yakin liyo dino son oleh kianti hang lebih sempurno kadungmu riko pengen ngelarani ati ini son tapi aja-aja roh ketiki sing pisan pindo ison tiloro ati mung cukup semene piae ison sing arep maning maning maning ison maning maning tiloro ati maning maning ison maning maning tiloro ati son yakin liyo